bakal dilepaskan. Lautan yang selalu bergelombang, hari itu akan ditumpahkan. Hari itu hari kiamat, hari yang menghancurkan umat. Hari itu hari kiamat, hari yang menghancurkan jagat. Hari itu akan dipadamkan.